Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan hak yang ke-9 tentang hak-hak kaum muslimin secara umum. Hak-hak kaum muslimin secara umum ini banyak sekali. Dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini adalah hadis yang menyebutkan 6 hak kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya. Dan dari 6 hak tersebut sudah selesai kita baca satu persatu. Dan kita juga sudah masuk pada hak yang ke-7. Hak yang ke-7 di antara hak kaum muslimin secara umum adalah sebagaimana yang sudah kita baca, menahan diri dari menyakiti saudaranya, yaitu menyakiti orang Islam yang lain. Tidak menyakiti orang Islam itu adalah merupakan hak bagi orang Islam yang lain. Dan menyakiti orang Islam itu adalah mengandung dosa yang besar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab yang sudah kita baca, ayat yang ke-58, yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik putra maupun wanita, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka itu menanggung kebohongan dan menanggung dosa yang nyata. Sehingga berdasarkan ayat ini, menyakiti orang Islam itu adalah dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa menyakiti orang Islam itu termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya, yang terkena ancaman Allah berupa laknat di dunia dan akhirat dan mendapatkan ancaman azab yang menghinakan di akhirat. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan bahwa termasuk dari menyakiti Allah dan Rasulnya adalah intihaku a'radil muslimin, merusak, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dengan mencela bisabbi wasatmi wal ghibah, dengan mencela, mencaci ghibah wan namimah dan namimah. Kata beliau, ini adalah termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan Allah ancam dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan akhirat, dan Allah siapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Nah. Di samping juga, orang yang menyakiti orang-orang Islam itu menanggung kedustaan dan menanggung dosa yang nyata. Sehingga dengan ini bahwa menyakiti orang Islam itu termasuk perbuatan dosa besar. Sehingga sudah seharusnya setiap orang Islam, pria maupun wanita, itu berhati-hati dan menjauhi dari menyakiti orang-orang yang beriman. Wa hadza yu'tabaru min kaba'iri dzunub. Dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Al wajib 'alal muslim ayyakuffa adahu. Yang wajib bagi setiap orang Islam untuk menahan diri dari menyakiti orang Islam yang lainnya. Dan tidak menyakiti orang Islam yang lain, ini merupakan hak orang Islam itu. Hak itu harus ditunaikan, wajib untuk ditunaikan. Dan orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain selamat dari lisannya dan tangannya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya. Yang menahan lisannya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti orang Islam yang lain. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang Islam yang lain. Dan menghindari, menjauhi segala perkataan dan ucapan yang itu menyakiti orang Islam yang lain. Demikian juga, orang Islam itu adalah orang yang menahan tangannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti, yang mengganggu orang Islam yang lain. Itu orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang benar. Dan orang Islam itu mestinya adalah mencintai perkara-perkara untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai perkara-perkara itu untuk dirinya. Kalau dirinya itu suka orang lain berbuat baik kepadanya, maka dia juga suka, senang berbuat baik kepada yang lainnya. Kalau dirinya tidak suka orang lain mengganggu, menyakiti dirinya, maka dia juga tidak suka menyakiti dan mengganggu orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum atau sampai dia mencintai untuk saudaranya perkara-perkara yang dia cintai untuk dirinya. Wal ghalibu anna man tasallata ala akhihi bi adan fa inna allaha yantaqimu minhu fid dunya qabla al akhirah. Wal ghalibu, dan pada umumnya, bahwa orang yang menguasai saudaranya dengan menyakiti, maka sesungguhnya Allah akan membalas, akan menyiksa dia di dunia sebelum di akhirat. Pada umumnya, orang yang menyakiti orang lain di dunia, terutama apabila sudah berlebihan, sudah keterlaluan dalam mengganggu dan menyakiti orang lain, ini akan Allah balas di dunia. Allah siksa, Allah beri balasan di dunia sebelum di akhirat. Ini seringnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Dan ini perkara yang disaksikan, yang kita bisa melihat. Orang-orang yang selalu menyakiti, mengganggu orang lain, itu akan mengalami dalam hidupnya kesengsaraan. Akan mendapatkan berbagai musibah yang akan menimpa kepadanya. Karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya melarang kepada umat Islam, melarang kepada orang-orang yang beriman perkara-perkara yang menyakiti orang Islam yang lainnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu bihasbi mri'im minasyarri ayahqira ahahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa la tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh menterlantarkannya. Wa la yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. Bi hasbi mri'in minasyarri ay yahqira ahahul muslim. Cukup kejelekan bagi seorang apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap orang Islam itu haram bagi orang Islam yang lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang beberapa perbuatan yang akan menyakiti orang Islam yang lain. Rasulullah bersabda, "La tabaghadu." Janganlah kalian saling membenci. Maksudnya adalah la yabghud ba'dukum ba'dhan. Janganlah sebagian di antara kalian membenci kepada sebagian yang lain. Yaitu janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kebencian. Larangan untuk jangan saling membenci. Itu artinya adalah larangan untuk tidak melakukan sebab-sebab yang akan menimbulkan kebencian orang lain. Semua sebab yang apabila dilakukan, baik itu ucapan maupun perbuatan, apabila membuat kebencian, maka itu harus dijauhi. Ucapan yang kalau diucapkan membuat orang itu benci. Perbuatan apabila itu dilakukan membuat orang itu benci. Maka itu harus dihindari. Wajib dihindari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan itu. Nah, perintah larangan saling membenci. Ini konteks kalimatnya, mantuknya seperti itu. Kandungan maknanya berarti al-amru bitahabi, perintah untuk saling mencintai. Lafadznya adalah larangan untuk saling membenci. Sehingga harus berusaha meninggalkan segala perbuatan yang akan menyebabkan kebencian. Kemudian mafhum yang difahami dari larangan tersebut adalah perintah untuk saling mencintai. Sehingga dari larangan Nabi ini juga mengandung perintah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah perkara yang supaya diusahakan, supaya diupayakan, berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menimbulkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Meninggalkan perkara-perkara sebab-sebab yang akan menimbulkan kebencian. Dan semua kita itu ngerti, semua kita itu faham apa perkara atau perbuatan yang kalau dilakukan menimbulkan kebencian orang lain, maka harus dijauhi. Dan sebaliknya, apa perkara yang kalau dilakukan menimbulkan kecintaan, itu supaya dilakukan. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Larangan untuk saling membelakangi ini adalah membelakangi secara zahir, yaitu saling memunggungi, saling membelakangi. Ini dilarang, juga dilarang untuk saling membelakangi dalam hal pendapat. Hatinya saling membelakangi, ini dilarang. Ketika saudaranya duduk di suatu tempat dengan sengaja berpaling dibelakangi karena ada kebencian. Ini perkara yang dilarang. Yang ini juga membelakangi karena benci, karena tidak suka. Demikian juga dilarang saling membelakangi dengan hatinya. Saling membelakangi pendapatnya ketika ada saudaranya yang dia tidak suka berpendapat dengan suatu pendapat. Maka dia berusaha untuk membantah dan dia berusaha untuk berpendapat yang berbeda. Mungkin asalnya dia tidak berkeinginan untuk berpendapat apa yang dia sampaikan, tapi karena orang yang tidak dia suka berpendapat seperti itu, dia enggak mau sama. Maka dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Yang penting beda dengan dia. Nah, yang seperti itu adalah perkara yang dilarang. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melarang at-tadabur, larangan saling membelakangi, baik bil ajsam wa bil ambil qulub, baik saling membelakangi jasadnya, fisiknya, maupun saling membelakangi hatinya. Kalau membelakangi jasadnya jelas, memalingkan punggungnya ya, pada punggung saudaranya, sehingga saling membelakangi. Ini menunjukkan karena tidak mementingkan, tidak perhatian kepada dia, dan menunjukkan bahwa ini bentuk merendahkan orang lain. Ini juga suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan timbul, muncul kebencian. Kemudian saling membelakangi hatinya, ya, itu hatinya tidak mau selaras dengan hatinya dia. Seperti yang tadi saya contohkan. Yang dia inginnya ke kanan, dia tahu keinginan dia ke kanan, maka dia ke kiri. Dia punya pendapat dengan suatu pendapat, dia inginnya berbeda. Dia tentang, dia tabrak pendapatnya. Dalam berpendapat istilahnya yang biasa disebut dalam bahasa Jawa itu waton suloyo. Yang penting beda. Itu perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau memerintahkan untuk wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, itu maksudnya adalah siru mithlal ikhwan. Jadilah kalian itu seperti saudara. Jadilah kalian seperti saudara. Dan perkara yang maklum bahwa saudara itu satu dengan yang lainnya itu mencintai saudaranya. Namanya saudara, mesti ada upaya dan ada rasa cinta kepada saudaranya. Demikian juga mencintai perkara-perkara untuk saudaranya, yang perkara-perkara itu dia cintai untuk dirinya. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Yaitu saudara dalam hal wala, dalam hal loyal, cinta, dalam hal memberikan nasihat. Itu seperti saudara. Lah bagaimana untuk mewujudkan persaudaraan ini? Bagaimana untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang islami? Cara mewujudkan dikatakan Al-Asy'ari Ibn Utsaimin, yaitu supaya tidak memikirkan dan mengingat-ingat kesalahan dan kejelekan saudaranya, dan berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan saudaranya. Apabila hal itu dilakukan, maka akan terwujud ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang islami satu dengan yang lainnya. Juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan persaudaraan itu hilang atau menimbulkan persaudaraan itu rapuh. Karena itu selanjutnya Rasulullah bersabda, la yadzlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Orang Islam tidak boleh mendzalimi orang Islam yang lain. yaitu tidak boleh mengurangi haknya. Haknya orang Islam itu untuk mendapatkan wala, loyal, mahabbah, dan kecintaan. Karena itu enggak boleh mengurangi haknya dengan memusuhi dia, dengan mengingkari dia, dengan menzalimi dia pada hak harta, ya, mengambil hartanya atau merusak hartanya. Demikian juga darahnya, tidak mengalirkan darahnya, tidak melukai. Demikian juga kehormatannya. Kehormatannya dijaga, tidak dirusak, tidak dikurangi kehormatannya. Wala yahzulu dan tidak menterlantarkan. Artinya ketika saudaranya itu butuh bantuan. Ketika saudaranya butuh bantuan, dibantu, tidak diterlantarkan. Ketika saudaranya butuh bantuan untuk dibela, maka dibela. Ketika saudaranya butuh bantuan, apa saja? Dibantu, tidak kemudian diterlantarkan. Ketika melihat saudaranya terzalimi, maka jangan didiamkan, bela dia. Dari orang yang menzalimi, ketika ada orang dijatuhkan kehormatannya, maka enggak boleh dibiarkan. Saudaranya yang tahu berusaha untuk membela. Kalau tidak membelanya itu berarti menterlantarkan. Wala yakhzulu, tidak boleh menterlantarkan. Wala yaqiruhu, dan tidak boleh merendahkan. Enggak boleh meremehkan, enggak boleh merendahkan. Nah, ini perkara yang dilarang, perkara yang diharam, yang diharamkan, dan itu akan menghilangkan ukhuwah, akan merusak ukhuwah persaudaraan yang diwajibkan di dalam syariat ini. Bihasbi mri'in minasyari ayahqir akhul muslim. Cukuplah kejelekan bagi seorang apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang yang merendahkan orang Islam cukup untuk dia dikatakan jelek. Ini menunjukkan bahwa merendahkan saudara, merendahkan orang Islam yang lain itu adalah perkara yang diharamkan. Dan cukup orang itu dia dikatakan jelek, dia melakukan kejelekan dengan dia merendahkan saudaranya. Merendahkan apakah dari sisi karena apa, dari sisi kekayaannya, dari sisi hartanya, merendahkan dari sisi keilmuannya, atau merendahkan dari sisi fisiknya atau yang lainnya. Nah, itu perkara yang haram. Merendahkan orang Islam itu adalah haram. Bagaimanapun orang Islam yang lain, bagaimanapun fakirnya dan kebodohannya, itu tidak boleh direndahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha akhbaru madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah ila abarrahu." Rubba asy'atha akhbaru. Kadang orang yang kusut berdebu, yang ditolak di pintu-pintu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, sungguh Allah akan memenuhi sumpahnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang asy'atha, ini menunjukkan bahwasannya dia itu orang yang tidak bisa membersihkan diri sehingga tampak kusut, kotor. Akbaro, berdebu. Menunjukkan bahwa dia orang yang tidak mampu membersihkan diri. Madfu'in bil abwab, ditolak di pintu-pintu. Artinya kalau berkunjung, mengetuk pintu rumah orang lain, enggak dibukakan pintu. Ketika dibuka pintu, ketika ada yang mengetuk pintu, kemudian dibuka pintu, tahu, oh ternyata fulan yang datang, tutup lagi pintunya. Artinya ini orang memang rendah, direndahkan. Begitu tahu bahwa fulan yang datang, tutup pintunya. Nabi menyatakan, orang yang seperti ini, lau aqsama 'alallah la abarrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, sungguh Allah itu akan memenuhi sumpahnya. Maka bagaimana mungkin kita merendahkan orang Islam yang lainnya? Dan orang bagaimanapun keadaannya dalam perjalanan hidup, terkadang itu akan berubah, kadang berbalik. Yang tadinya miskin bisa jadi kaya, yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu, yang tadinya rendah kan menjadi mulia. Dalam kehidupan itu seperti itu. Karena itu tidak boleh orang itu merendahkan orang lain. Ini menunjukkan tentang merendahkan orang lain itu adalah perkara besar. Karena itu Rasulullah menyatakan bihasbi mri'im minasyarri ayah qira'ahul muslim. Cukup seorang itu, cukuplah kejelekan bagi seorang apabila merendahkan orang Islam yang lainnya. Larangan merendahkan orang lain ini menunjukkan tentang wajibnya memuliakan orang Islam yang lain. Memuliakan orang Islam yang lain, baik itu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darah, harta, dan kehormatan orang Islam itu adalah haram. Haram untuk dirusak, haram untuk dizalimi. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan bahwa menghilangkan, merubah hukum ini bukan perkara yang mudah. Darah orang Islam itu hukum asalnya haram, untuk kemudian menjadi halal bukan perkara yang mudah. Harta orang Islam itu haram, untuk kemudian menjadi halal, boleh diambil. Itu adalah bukan hal yang mudah. Demikian juga kehormatan orang Islam juga haram, harus dijaga untuk kemudian dirusak kehormatan itu bukan hal yang mudah. Harus dengan sebab yang jelas, dengan nas dan dalil yang jelas, baru kemudian bisa menghalalkan. Apabila tidak, maka itu bukan perkara yang mudah. Wa huququl muslim 'alal muslim katsiratun. Dan hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain banyak. Walakin yumkinu ayyakunal ma'nal jami' laha huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu banyak. Akan tetapi yang mungkin, walakin yumkinu ayyakunal ma'nal jami', akan tetapi yang mungkin mengumpulkan makna tersebut, yang akan mengumpulkan apa, makna yang akan mengumpulkan hak-hak orang Islam yang banyak itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Fa innahu mata qama bi muqtada hadhihi al ukhuwah, Maka sesungguhnya kapan saja orang menunaikan, melaksanakan tuntutan ukhuwah ini, ijtahada ayyataharra lahul khaira kullah wa ayyajtaniba kullama yadhurruhu kullama yadhurruhu, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan bersungguh-sungguh berusaha memilih seluruh kebaikan untuk saudaranya. Dan dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi segala perkara yang akan memadorotkan saudaranya. Sehingga sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, ini mengumpulkan makna-makna yang sangat banyak dari hak-haknya orang Islam atas orang Islam yang lain. Hak orang Islam atas orang Islam yang lain itu sangat banyak. Nah, ini terkumpul dalam sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Maka siapa saja yang memahami makna al-muslim akhul muslim, kemudian dia menunaikan tuntutan persaudaraan ini, mesti akan berusaha. Dia akan berusaha untuk memilih, berusaha untuk memberikan segala kebaikan untuk saudaranya. Dan akan berusaha menjauhi segala perkara yang memadorotkan, yang merugikan saudaranya. Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, seperti yang tadi saya sebutkan, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu hendaknya menjauhi, menghindari untuk memikirkan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan saudaranya. Dan berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan-kebaikan saudaranya. Maka dengan itu akan terwujud ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang Islami. Demikian hak yang ketujuh dari hak kaum muslimin secara umum. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu al-haqqul ashir, hak yang ke-10. Huquq haqqu ghairil muslimin, hak selain kaum muslimin. Hak yang ke-10, dan ini adalah hak yang terakhir dibawakan di sini oleh penulis Syaikh Ibnu Utsaimin, yaitu adalah hak non-muslim, hak selain kaum muslimin. Siapa ghairul muslimin? Ghairul muslimin yashmalu jami'al kafirina wahum asnafun arba'ah. Ghairul muslimin, selain kaum muslimin, ini mencakup semua orang-orang kafir. Dan mereka ada 4 golongan. Selain kaum muslimin, non-muslim ini mencakup semua orang-orang kafir. Semua orang-orang kafir. Dan mereka ada 8, apa ada 4 golongan. Orang-orang kafir ini ada 4 golongan. Yaitu harbiyuna wal musta'minun bikasril mim wa mu'ahadun wa dhimmiyun. 4 golongan orang-orang kafir itu adalah, yang pertama harbiyun, orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Harbiyun, orang-orang kafir yang memerangi dan memusuhi kaum muslimin. Memerangi, memusuhi Islam dan kaum muslim itu kafir harbi. wa musta'minun bi kasril mim. Dan yang kedua adalah musta'minun dengan kasrah huruf mim, yaitu orang-orang kafir musta'min. Orang-orang kafir musta'min. Siapa orang-orang kafir musta'min? Al-musta'min alladhi qadima min dari harbin. Orang yang datang dari negeri kafir harbi. Lakin dakhala ilaina bi aman. Akan tapi dia datang masuk kepada kita kaum muslimin dengan keamanan. Libai'in untuk libai'i tijaratihi untuk melakukan jual beli, yaitu untuk berniaga. Aushira atau untuk membeli. Au amal atau untuk bekerja. Ini al-musta'min. Al-musta'min itu maknanya adalah orang yang meminta perlindungan. Yaitu orang kafir yang datang meminta perlindungan kepada orang Islam. Datang. Apakah untuk berdagang, atau untuk bekerja, atau untuk kepentingan, kepentingan duniawi yang lain. Dia datang meminta perlindungan. Itu kafir musta'min. Dan ketika datang, ketika ada orang kafir datang meminta perlindungan, maka ketika dia sudah mendapatkan perlindungan, maka wajib untuk dilindungi. Dan perlindungan itu berlaku baik itu dilakukan oleh penguasa atau oleh individu dari kaum muslimin, bahkan wanita apabila memberikan perlindungan kepada orang kafir yang datang minta perlindungan, ini berlaku untuk semuanya. Bahkan budak sekalipun. Kalau ada budak muslim, dia memberikan perlindungan kepada orang kafir yang datang minta perlindungan, maka itu berlaku bagi semuanya. Maka haram bagi semuanya untuk mengganggu. Dia wajib mendapatkan perlindungan. Ya. Perlindungan ini ada yang sifatnya umum, yaitu perlindungan yang diberikan oleh penguasa terhadap orang kafir secara umum yang minta perlindungan, atau perlindungan yang diberikan kepada suatu wilayah dari wilayahnya orang-orang kafir atau sekelompok orang-orang kafir, atau diberikan kepada individu orang kafir yang minta perlindungan, atau perlindungan yang sifatnya adalah individu, yaitu perorangan. Setiap orang Islam punya hak untuk melindungi orang kafir yang datang meminta perlindungan. Dan kalau sudah ada orang Islam yang memberikan perlindungan, maka berlaku bagi semuanya perlindungan itu. Kemudian yang ketiga adalah wa mu'ahadun, orang-orang kafir mu'ahad. Orang-orang kafir mu'ahad. Al-mu'ahad itu adalah man kana bainana wa bainahu ahdun. Orang yang memiliki orang kafir yang memiliki perjanjian antara kita dan antara dia. Ya. Jadi orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy dalam Sulhul Hudaybiyah. Diadakan perjanjian. Lah, orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian dengan orang Islam, itu namanya mu'ahad. Kafir mu'ahad. Wa dhimmiyun, dan yang keempat adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah alladhi yaskunu ma'ana wa nahmihi, yaitu orang kafir yang tinggal bersama kami, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, tinggal bersama kami kaum muslimin, dan kami melindunginya. Nah, ini semuanya terjadi dengan adanya akad. Orang kafir menjadi musta'min, kafir yang musta'min meminta perlindungan setelah ada akad. Demikian juga kafir mu'ahad, dia menjadi kafir mu'ahad setelah ada akad. Demikian juga kafir dhimmi, ini terjadi setelah ada akad. Lah, dari empat golongan orang kafir ini, ada yang mereka itu memiliki hak kepada orang Islam, ada yang tidak memiliki hak. Nah, siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak, kemudian haknya apa bagi mereka orang-orang kafir itu yang harus diberikan kepada mereka? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hak-hak mereka. Setelah kita mengetahui tentang orang kafir itu ada empat golongan, kafir harbi, kafir musta'min, kafir mu'ahad, dan kafir dhimmi. Mereka masing-masing memiliki hak terhadap orang-orang Islam. Insyaallah kita lanjutkan tentang hak mereka pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.